Hari ini kau mesra, besok lusa kau dingin, kau buatku penasaran. Bisa hilang seminggu, lalu terus di sisiku, kau buatku penasaran. Tawa kini lulu, lihat wajahmu yang sendu, itu yang paling kau andalkan. Kau menang-menangkan hatiku, kau buatku tergila-gila. Kau pintar buat aku rindu, kau buatku tergila-gila sayang. Ini bukan yang pertama, tapi ini paling menarik. Ini bukan yang pertama, tapi ini paling menarik. Ku tahu kau ingin bertemu, tapi berlagak tak mau, kau ahlinya permainan. Tolak ini dulu, lihat wajahmu yang sendu, itu yang paling kau andalkan. Oh, kau menang-menangkan hatiku, kau buatku tergila-gila. Kau pintar buat aku rindu, kau buatku tergila-gila sayangku. Tapi ini paling menarik. Ini bukan yang pertama, tapi ini paling menarik. Ini bukan yang pertama, tapi ini paling menarik. Ini bukan yang pertama, tapi ini paling menarik. Tergila-gila, kau pintar buat aku rindu, kau buatku tergila-gila sayangku. Ini bukan yang pertama, tapi ini paling menarik. Ini bukan yang pertama, tapi ini paling menarik. Ini bukan yang pertama, tapi ini paling menarik. Yang pertama, tapi ini paling menarik. Kau dingin, kau buatku penasaran.